Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين dan أخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Di sini walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali mendengarkan nasihat, untaian hadis dan untaian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Ikhwan fi din azzakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari ustaz kita yaitu Abu Sa'id Hamzah hafizahullah. Beliau adalah da'i daripada da'i-da'i Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus beliau sebagai pengajar di salah satu pondok pesantren di Indonesia ini. Insyaallah pada malam hari ini beliau datang di kota kita di Pamekasan untuk menyampaikan tausiahnya dengan kajian yang bertemakan agar kokoh, agar menjadi muslim yang kokoh. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya di antara konsekuensi menjadi seorang manusia, menjadi hamba Allah adalah mereka diuji. Sebagaimana ayat mungkin yang kita hafal semua, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Itu Alif Lam Mim. Apakah manusia di sini dibiarkan menyatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Maka di antara konsekuensi menjadi manusia adalah mereka akan diuji. Nah, maka insyaallah ustaz akan menyampaikan bagaimana seorang muslim menjadi muslim yang kokoh, menjadi hamba Allah yang kokoh di dalam menghadapi mahligai fitnah, di dalam menghadapi mahligai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, di sini saya ingin menyampaikan bagi para jamaah, yang pertama yang membawa anak-anak agar dijaga sehingga tidak mengganggu kelancaran kajian yang akan disampaikan oleh ustaz kita. Kemudian yang kedua, bagi yang ingin membuang sampah diharap membuang sampah pada tempatnya, atau mungkin jika tidak menjumpai di hadapannya disimpan dulu yang nantinya dibuang di luar. Kemudian yang ketiga, kajian akan dilaksanakan sampai azan isya, kemudian akan dilanjutkan sedikit sampai selesai nanti, dan pada akhir nanti ada sesi tanya jawab bagi ikhwah, bagi para jamaah yang mempunyai pertanyaan harap ditulis di kertas. Ini yang bisa saya sampaikan mewakili panitia yang bekerja sama dengan takmir Masjid Al-Hikmah. Maka dengan ini kami persilakan kepada ustaz kita. Fadhol ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Yang pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatannya kepada kita semuanya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, di mana nikmat ini merupakan nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Yani orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, karena orang-orang yang beriman itu berada di jannah Allah, yang jannah itu berada di atas langit yang ketujuh. Dan orang-orang selain yang beriman, orang-orang kafir, mereka berada di neraka, dan neraka itu berada di bawah bumi ini. Diangkatnya derajat seorang karena iman yang ada padanya. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, dan kita adalah al-marbub. Allah sebagai pencipta, dan kita semuanya adalah yang diciptakan. Allah sebagai pemilik, dan kita semuanya adalah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai zat yang mengatur semesta alam ini, dan kita semuanya yang diatur oleh Allah azza wa jalla. Inilah Ar-Rabb. Allah adalah Ar-Rabb, dan kita semuanya adalah Al-Marbub. Kita semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengikuti aturan Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai pencipta, Allah mengetahui tentang makhluknya yang diciptakan ini. Tidaklah dikatakan Al-Khaliq, melainkan dia memiliki ilmu dan kudrah, memiliki ilmu dan kekuasaan. Dia mengetahui tentang makhluknya, apa yang dibutuhkan makhluknya. Allah tahu karena dia adalah Al-Khaliq. Dan Allah punya kemampuan dan berkuasa terhadap makhluknya. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq. Kita sebagai manusia, sebagai hamba yang lemah. Wa khuliqal insan da'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Lahir dalam keadaan dia lemah, membutuhkan pertolongan. Kajian kali ini yang bertema agar menjadi seorang muslim yang kokoh, saya ingin membacakan nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amala syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya, baik mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, itu terdapat kebaikan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah kalian untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan meminta tolonglah kepada Allah, serta jangan bersikap lemah. Tiga hal yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak merasa lemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau seandainya engkau ditimpa satu musibah, maka janganlah engkau mengatakan, seandainya aku berbuat, niscaya akan terjadi begini dan begitu. Walakin, akan tetapi, kul katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah yang telah Allah tetapkan. Dan apa yang Allah kehendaki untuk terjadi, maka pasti Allah perbuat itu. Fa inna law taftahu amana syaitan. Karena ucapan law, mengandai-ngandai, itu akan membuat peluang membuka amalan syaitan, membuat waswas di dalam hati manusia ini. Para hadirin rahimani wa rahimahullah jami'an, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Yang dimaksud kekuatan di sini adalah kekuatan iman, bukan kekuatan badan. Karena kekuatan badan terkadang menjadi madorot bagi manusia ini. Jika kekuatan badan itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan badan bukan sesuatu yang terpuji dan bukan sesuatu yang tercela secara zatnya. Secara zatnya kekuatan badan itu bukan sesuatu yang terpuji. Orang yang kuat badannya, wadah itu mulia. Tidak. Orang yang lemah badannya, dia itu hina, rendah. Tidak. Zatnya tidak. Tidak dia menjadikan orang itu terpuji ataupun tercela. Secara zatnya tidak demikian. Tapi manusia jika menggunakan kekuatan badan tersebut kepada sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka itu akan terpuji. Kekuatan badan yang ada pada manusia ini, jika dia gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, apakah itu manfaat duniawiyah ataupun manfaat ukhrawiyah, maka kekuatan badan yang demikian ini terpuji. Sebaliknya, jika kekuatan badan yang ada pada manusia ini digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan tercela. Jadi sekali lagi kekuatan badan itu zatnya tidak terpuji dan juga tidak tercela ya, secara zatnya ya. Terpuji jika digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, dan akan tercela jika digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi di sini yaitu kekuatan iman. Orang mukmin yang kuat imannya, yang tegar imannya, ketika ditimpa musibah, sedahsyat apapun musibah yang menimpa pada dirinya, dia tegar dia. Tidak dilepaskan iman yang ada pada dirinya, yang itu nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada dirinya. Dia kokoh. Tidak goyang dia, tidak dilepaskan iman tersebut. Bahkan seolah-olah dia ini ditimpa musibah seperti tidak ditimpa musibah. Karena tegarnya iman orang tersebut. Karena kuatnya iman orang tersebut. Maka orang yang seperti ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Lemah imannya, ditimpa musibah, yang ringan sudah mengeluh, meninggalkan keimanannya, menukar imannya dengan dunia. Jelas yang demikian tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat imannya, dia akan kuat jiwanya, tegar jiwanya. Dan orang yang imannya kuat ini, orang yang imannya kuat, kekuatan iman yang ada pada orang tersebut, dia akan bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya kuat, dia akan mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang kuat imannya, dia di samping melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah karena kuatnya imannya, dia juga melakukan perkara-perkara yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang kuat imannya. Adapun orang yang lemah imannya, maka dia karena lemahnya imannya tersebut, dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang wajib, dan dia tidak mampu untuk meninggalkan sesuatu yang haram yang memberikan madharat kepada dirinya. Ini karena lemahnya imannya. Orang yang lemah imannya, dia meninggalkan sholat karena lemah imannya. Orang yang lemah imannya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang lemah imannya. Adapun orang yang kokoh imannya, kuat imannya, maka yang wajib dia lakukannya. Karena kuat imannya, bangkit semangat iman di dalam hatinya itu. Misalnya sholat subuh, yang kebanyakan orang itu lebih nyenyak untuk tidur ya. Dia bangkit, ini panggilan adzan. Saya dipanggil Allah untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Berangkat dia menuju masjid. Kenapa? Mampu orang melakukan itu karena kuat imannya. Adapun orang yang lemah imannya, dia malas. Sehingga dia tidak berangkat sholat subuh. Ini orang yang lemah imannya. Ya tentunya orang yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang lemah imannya. Tetapi jangan sampai salah memahami hadis ini. Bukan berarti orang yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan. Bukan berarti orang yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah jelaskan, wa fi kullin khair. Pada masing-masingnya ada kebaikannya. Kenapa ada kebaikannya? Karena adanya iman yang ada di hati orang tersebut. Keimanan itulah yang menyebabkan adanya kebaikan. Tetapi ketika keimanan itu sudah sirna, maka tidak ada lagi kebaikan bagi orang tersebut. Sekali lagi, jangan sampai disalahfahami bahwasanya orang yang lemah imannya berarti tidak ada kebaikan padanya. Tidak. Rasulullah menjelaskan wa fi kullin khair. Pada masing-masingnya ada kebaikannya. Cuma orang yang beriman, yang kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lemah imannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman ini, sehingga dengan adanya kekuatan iman ini kita bisa melaksanakan yang wajib, bahkan bisa melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, dan juga bahkan mampu meninggalkan sesuatu yang makruh, karena adanya kekuatan iman yang ada dalam hati kita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lemah imannya, ya. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, ya, untuk seorang itu menjadi orang yang bahagia, yaitu dengan kuatnya iman, dengan tegarnya iman. Seorang yang kuat imannya akan melaksanakan nasihat-nasihat Rasul tersebut dalam hadis tersebut, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kalian, curahkan segala upaya kalian, curahkan segala kemampuan, segala upaya, segala kekuatan yang ada pada diri kalian untuk meraih ala ma yanfa'uka, untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagimu. Curahkan kemampuan kita. Ketika kita melihat sesuatu itu bermanfaat, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi, curahkan kemampuan kita untuk meraih itu semuanya. Orang yang kuat imannya akan mampu melakukan ini semuanya. Tetapi kalau orang itu lemah imannya, enggak bergerak hatinya. Ya. Lemah hatinya, merasa enggak mampu dia. Tetapi kalau orang itu kuat imannya, di sana ada peluang kebaikan. Ini sesuatu yang bermanfaat bagi saya. Baik itu urusan duniawi, lebih-lebih lagi dalam urusan ukhrawi, dalam urusan akhirat. Dia bersemangat dia untuk meraihnya karena adanya kekuatan iman. Rasulullah menekankan di sini, ihris ala ma yanfa'uka. Kemudian yang kedua, Rasulullah menasihatkan, wasta'in billah. Dan meminta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita. Tidak akan tegar seorang mukmin kalau dia mengandalkan daya dan upayanya dirinya tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seorang mukmin yang kuat, yang tegar, dia tidak menyandarkan kekuatan pada dirinya. Justru dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berupaya untuk meraih sesuatu yang bermanfaat, dia tidak lupa kepada Allah. Dia meminta kepada Allah karena dia yakin dengan imannya yang ada dalam hatinya tersebut bahwasanya sesuatu itu bisa diraih jika Allah menolongnya. Jika Allah tidak menolongnya, tidak akan bisa diraih manfaat tersebut. Ini orang yang imannya kuat. Tidak menyandarkan kemampuan yang ada pada dirinya. Justru dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat Rasulullah setelah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasta'in billah. Meminta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang akan kamu raih dari manfaat tersebut. Tidak cukup di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat itu. Dilanjutkan wala ta'jas, dan jangan kamu merasa lemah, merasa tidak mampu. Kadang seorang dia masya Allah memiliki semangat untuk meraih sesuatu yang bermanfaat, baik dalam urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Semangat dia, serius dia menanganinya. Kemudian dia lupa kepada Allah, tidak mau isti'anah kepada Allah, maka akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan melemah orang tersebut. Berarti dia akan jatuh kepada orang yang beriman yang lemah imannya. Tetapi kalau orang itu kuat imannya, dia berusaha dan juga dia menyandarkan kekuatan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada seorang yang dia ini masya Allah melakukan daya upaya bersungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang bermanfaat, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi subhanallah, setelah berjalan-berjalan terjadi kelemahan pada dirinya, merasa tidak mampu, ya. Akhirnya ditinggalkan amalan tersebut, ditinggalkan sesuatu yang bermanfaat tersebut karena merasa tidak mampu. Para hadirin rahimani rahimakumullah jami'an, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwasanya kebahagiaan dunia dan akhirat itu ya, terdapat di dalam semangatnya seorang hamba untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunianya, disertai dengan beristianah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah untuk meraih amalan yang bermanfaat tersebut, dan tidak merasa lemah. Tidak merasa lemah. Tidak dijangkiti dengan saya tidak mampu, oh saya tidak bisa. Ini bukan sifat orang mukmin yang kuat. Ya. Kalau sifat lemah saja dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat imannya enggak boleh pesimis. Insyaallah saya bisa. Ya. Puasa Ramadan misalkan berat memangnya, insyaallah saya bisa. Saya coba. Insyaallah bisa, ya. Harus optimis dia. Ya. Kalau sudah lemas, aduh berat, susah kayaknya. Ya tidak akan terwujud itu. Karena ada kelemahannya. Nah ini kelemahan saja tidak boleh. Tidak dibenarkan dalam syariat ini. Apalagi malas. Apalagi malas. Kalau merasa lemah saja tidak boleh, apalagi malas. Aduh saya kayaknya gak mampu ini. Sehingga dia tidak melakukan amalan baik tersebut. Apalagi malas. Aduh malas saya. Ya sudah. Dia tidak akan melakukan amalan tersebut. Sehingga orang malas itu dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Orang yang malas tidak akan mendapatkan kebaikan. Malas dalam urusan dunia maupun malas dalam urusan akhirat. Orang yang malas dalam urusan dunia, ya tidak mendapatkan sesuatu dia. Tidak mendapatkan kebaikan dari dunia ini. Namanya malas. Dan orang-orang yang kalau punya pekerja malas, gak suka. Ya. Karena tidak mendatangkan kebaikan orang malas itu. Maka nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi orang mukmin yang kokoh, yang kuat. Ya. Yaitu kuat imannya. Ya. Yaitu dia harus berupaya untuk mencurahkan segala kemampuan yang ada pada dirinya untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ada peluang kebaikan, dia terus berupaya untuk meraihnya kebaikan tersebut. Dan juga meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman yang kuat, dia meyakini bahwasanya kebaikan yang akan datang pada dirinya itu akan terjadi jika diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak menolongnya, maka tidak akan bisa diraih kebaikan tersebut. Walaupun manusia itu sudah mencurahkan kemampuan yang ada pada dirinya. Dan juga jangan terjangkiti oleh rasa tidak mampu. Apalagi rasa malas. Jadi yang dimaksud dengan al-hirs di sini, yaitu mencurahkan kemampuan untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita harus punya perhatian yang besar di dalam sesuatu yang bermanfaat ini dengan perhatian yang kuat. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat, hendaklah kita punya perhatian. Kita seriusin sesuatu yang bermanfaat tersebut. Bagaimana kita bisa meraihnya. Tentunya yang lebih bermanfaat didahulukan daripada yang bermanfaat yang di bawahnya. Kalau ada sesuatu yang banyak manfaatnya, maka kita dahulukan itu daripada yang kurang. Ya. Walaupun ada manfaatnya. Ini bimbingan Nabi SAW. Ya. Untuk kita menjadi orang yang kuat, tegar, maka hendaklah kita berupaya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, baik masalah dunia ataupun masalah akhirat. Kita diperintah untuk bersemangat di dalam meraih sesuatu yang bermanfaat. Ya. Bahkan kita diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini juga, yaitu meraih yang lebih bermanfaat. Dan perlu kita ketahui bahwasanya urusan akhirat itu jauh lebih bermanfaat daripada urusan dunia. Hendaklah kita punya perhatian yang besar dalam urusan akhiratnya. Seperti sholat. Ya. Sesibuk apapun kita, hendaklah kita upayakan sholatnya. Sholat hendaklah dijaga. Ya. Orang yang sholatnya baik, insya Allah. Ya. Urusan yang lainnya baik. Ya. Kenapa? Karena sholat ini hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menjaga sholatnya, Allah akan tolong urusan-urusan dia. Hendaklah kita banyak menyandarkan kepada Allah. Dekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini urusan akhirat. Hendaklah lebih diutamakan. Kalau seandainya ada sesuatu dari urusan dunia bertentangan dengan urusan akhirat, dahulukan urusan akhirat ini. Barang siapa yang tujuannya untuk akhirat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan dia. Tetapi ketika akhirat, urusan akhirat ini sudah disia-siakan, ditinggalkan, ya, maka orang tersebut akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan dunia pun juga belum tentu dia dapat. Ya. Yang ada pada orang tersebut hanya kecapean, ya, gundah gulana, tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka sesungguhnya dia pasti akan mengalami kehidupan yang sempit. Gundah gulana. Hidup gak tenang, gak akan tentram hidupnya di dunia kalau dia itu jauh dari Allah. Maka saya ingatkan dalam kesempatan ini kepada hadirin semuanya untuk memperhatikan masalah sholat lima waktu ini. Dan hendaklah diupayakan sholat lima waktu dilakukan di masjid, rumah Allah. Masjid itu adalah tempat yang paling baik. Hendaklah kita sering mendatanginya, melakukan sholat yang lima waktu ini. Jadi kalau ada urusan dunia bertentangan dengan urusan akhirat, benturan dengan urusan akhirat, maka dahulukanlah urusan akhirat. Karena itu yang lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat karena itu yang akan mendatangkan ketenangan di dalam hati ini. Ingat, seorang mukmin itu kuat karena hatinya kuat dengan iman. Adapun orang-orang munafik, kuat badannya. Di badannya kuat, tetapi lemah di hatinya. Orang beriman kuat itu di dadanya ini, di hatinya kuat imannya. Ya. Sehingga orang yang beriman yang kuat ini, ya, dia masya Allah, ya, ketika diseru untuk melakukan al-amru bil ma'ruf, dia mudah untuk melakukannya. Ya. Karena kuat imannya. Dia tahu konsekuensinya. Nanti saya akan mendapatkan celaan. Nanti saya tidak disukai. Nanti saya akan begini-begini. Dia enggak. Dia sudah siap. Karena dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akibatnya. Akibat yang baik. Ya. Ini orang yang beriman. Seorang apabila dia itu berakal. Dia cerdas. Ya. Maka dia akan berusaha untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Dan dia akan mendahulukan yang lebih bermanfaat. Akan tetapi, terkadang manusia ini, dia tertipu dengan dirinya. Sampai seorang tersebut menyandarkan pada dirinya dan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih manfaat-manfaat tersebut. Dan ini banyak menimpa kepada mayoritas manusia. Banyak menimpa kepada manusia ini. Yaitu seorang yang Masya Allah dia diberi akal. Ya. Diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia bisa melakukan ini, melakukan itu. Dia Masya Allah. Ya. Cerdas dia. Ya. Jenius dia. Ya. Sehingga dia bisa meraih sesuatu yang bermanfaat. Ya. Tetapi Subhanallah, orang tersebut lupa kepada Allah. Lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak menimpa pada manusia. Di mana dia banyak mengagumkan tentang jiwanya, tentang dirinya ini. Dan tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang dirinya ini memiliki kekuatan untuk melakukan amalan. Dia memandang dirinya ini punya semangat untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Bisa melakukan itu. Dan dia mengagumkan dirinya dan lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membiarkan orang tersebut kepada apa yang dia condong padanya. Dia condong pada kekuatannya. Dia mengagungkan kekuatan dirinya. Dan dia tidak meminta pertolongan kepada Allah. Maka Allah biarkan dia. Allah biarkan. Dan akhirnya orang tersebut, karena dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti suatu ketika dia akan menyesal. Akan mendapati kegagalan. Dan betapa banyak kita dapatin orang yang Masya Allah sukses dalam dunia. Tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upayanya. Akhirnya tiba-tiba orang tersebut stres. Akhirnya orang tersebut mengalami kerugian. Ingat bahwasanya segala sesuatu yang ada pada manusia ini. Kekuatan yang ada pada manusia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikannya. Allah yang memberikannya dan itu dalam bentuk ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bisa bersyukur atau tidak? Jadi, hendaklah seorang itu beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada yang lainnya dari kalangan makhluk ini. Minta tolong kepada Allah. Karena seorang hamba dia tidak mampu secara sendiri untuk meraih kebaikan. Seorang hamba dia sendiri tidak mampu untuk meraih, mendapatkan kebaikan. Dirinya sendiri tidak mampu. Demikian juga tidak mampu dia untuk menolak madarat yang datang pada dirinya. Hamba ini enggak mampu, dia sendiri enggak mampu ya. Tidak ada yang bisa menolong dia untuk meraih kebaikan baik duniawi ataupun ukhrawi. Demikian juga tidak ada yang bisa menolong dia untuk menolak madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tolong dia, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan meraih sesuatu yang bermanfaat, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan akan terhindar dari sesuatu yang madharat. Dan setiap hamba sangat butuh kepada Allah, sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun di dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba butuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian tuh sangat butuh kepada Allah. Sangat butuh. Setiap saat kita butuh kepada Allah. Dan Allah Zat yang Maha cukup tidak butuh kepada makhluknya dan Allah Maha terpuji. Allah tegaskan bahwasanya manusia ini semuanya sangat butuh kepada Allah. Allah terlalu banyak memberikan kenikmatan kepada hamba ini. Tetapi hamba ini seringnya lupa, lalai. Tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dan keumuman manusia ketika mendapatkan nikmat, dia tidak menyadari dirinya mendapatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat tersebut dikurangi atau dicabut, baru dia merasakan betapa nikmatnya. Nikmat tersebut yang Allah berikan dulu pada diri saya. Misal, seorang enggak pernah terkena penyakit. Dia sehat. Ketika sehat, subhanallah. Dia tidak mensyukuri nikmat sehat tersebut. Bahkan kesehatannya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang memberikan kesehatan adalah Allah azza wa jalla. Ketika dikurangi kesehatan tersebut, diberi penyakit sedikit, ya, dia baru merasakannya. Misalkan sakit gigi, baru dia merasakan nikmatnya punya gigi. Nikmatnya punya gigi yang sehat. Kalau dia sering masuk rumah sakit, masya Allah si fulan ini sakit, alhamdulillah saya ini diberi kesehatannya. Yang memberinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seorang itu seringnya kalau mendapatkan nikmat, lupa kepada yang memberikan nikmat tersebut. Tidak mensyukurinya. Ini kita berhati-hati dengan nikmat ini. Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga nikmat yang mulia ini, yaitu nikmat iman. Kita diberi keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebagai seorang muslim. Maka disyukuri. Disyukuri. Lakukan perintah-perintah Allah. Tinggalkan larangan-larangan Allah. Bersemangat kita di dalam meraih sesuatu yang bermanfaat. Dan meminta tolong kepada Allah. Wallahi kita tidak akan bisa menegakkan sholat kalau Allah tidak menolong kita untuk sholat itu. Kita tidak mampu untuk bersedekah kalau Allah tidak menolong kita untuk bersedekah. Kita tidak mampu untuk melakukan puasa kalau Allah tidak menolong kita untuk berpuasa. Ini orang yang imannya kuat, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan menyandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bersemangat untuk meraih sesuatu yang bermanfaat dan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Jangan dipisahkan. Harus dua-duanya ada. Upaya untuk meraih sesuatu yang bermanfaat dan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengandalkan isti'anah saja, meminta tolong kepada Allah, tetapi tidak ada upaya, tidak melakukan sebab, tidak mungkin itu. Ingat, perhatikan bahwasanya orang yang bertawakal kepada Allah, di samping dia itu beriktimad kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus melakukan sebab-sebab. Sebagian orang salah di dalam memahami at-tawakkul, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakal, dia betul menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Tetapi dia harus mengambil sebab-sebab. Kalau ingin menjadi orang kaya, ya usaha. Cari dunia. Bukan duduk, ya, menyandarkan, ya kalau saya dijadikan kaya oleh Allah, ya jadi kaya. Tidak demikian. Ya. Sabda Nabi, ihris alamayan fauka. Bersemangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian, curahkan kemampuan kalian untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Inilah yang disebut fi'lul asbab, melakukan sebab-sebab. Tapi jangan mengandalkan ini saja. Wasta'in billah, dan meminta pertolongan kepada Allah. Supaya kita tidak putus asa nanti, ya. Ketika melakukan satu perbuatan ternyata gagal, putus asa. Jangan. Ya. Tidak boleh seperti itu. Kita skors dulu. Nisa sudah. Masuk. Kita skors dulu. Ada Nisa, insyaAllah. Setelah adzan atau setelah sholat? Salat, ya. Baca salat kita lanjutkan. Fadal, al-muadzin yuadzin.